Hey, tiba saatnya yang Anda tunggu-tunggu juga, yang Anda nanti-nanti tol. Betul. Tergolong bintang maha bintang. Iya. Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mojokerto ya. Dari Bumi Palapa dia dilahirkan. Seorang artis muda bertalenta. Talenta, banyak sekali penggemarnya ya. Tentu sore hari ini hadir bareng bersama Anda semuanya. Ada Duke Musik, ada HD Shooting, juga ada PK Production. Terima kasih. Siapa dia kalau bukan? Jihan Audi. Masih bersama The Baik Musik Istimewa. Ya, ya, ya. Selamat sore. Jangan lupa. Wow, mantap. Alhamdulillah. Kali ini coba saya sapa dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya mana loh mas? Kok ada yang gak jawab mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Semoga yang jawab salam kian rezekinya dilancarkan selalu ya. Amin ya robbal alamin. Moga pulang dari sini dapat kejutan yang tidak terduga ya mas ya.